perlu kau ajak aku bicara. Tak akan pernah ku mendengarnya. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah dengar dari telingamu. Tak perlu bersolek berwangi bunga. Tak akan membulurkan hatiku. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah mata dari pandanganmu. Tak lagi kulihat ada yang lucu. Ini aku yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. Sampai